طيب الآن ندخل في ليس وعسى. قال المؤلف رحمه الله وليس وعسى على الأصح sama juga karena dia ada ikhtilaf padanya maka diiringi dengan kalimat alal asah menurut pendapat yang lebih sahih. Mengapa terjadi ikhtilaf sebagaimana yang sebelumnya ni'mat dan bi'sa la yatasarraf, dia tidak bisa ditasrif. Ayakhwanukum yusarrif sah? Hal yusarrif bi laisa? Laisa yal yasu kaif tasrif. Wa kadzalika asa, asa yu'si fa'il la. Laisa dan asa la yatasarraf, atau dengan kata lain jamid beku, jamid beku. Qala ay min al-fi'l al-madi, ay termasuk fi'il madi adalah laisa wa asa alal asah menurut pendapat yang lebih sahih. Liqabulihima at-ta'us sakinah, karena dia bisa menerima ta'at sakinah. Ini cirinya apa? Kok dia tidak ditasarraf, tidak bisa ditasrif, tetapi dikatakan fi'il? Limadha? Karena ada cirinya. Cirinya adalah at-ta', at-ta'nits, as-sakinah. Nahu asad hindun kada wa kada. Asad hindun an tufliha. Asad hindun an tadhaba. Asad hindun an kada wa kada. Walaysa juga bisa dimasuki ta'anis menjadi laysat. Asad hindun an tufliha walaysat muflihatan. Semoga saja Hindun itu akan falah, tetapi kenyataannya dia tidak falah. Laisat muflihatan. Itu ciri pertama dimasuk kita at-ta'nits as-sakinah. Walittusalihima bidhamirir raf'i, dan karena bisa dimasuki dhamir rafa'. Dhamir rafa' menunjukkan pelaku. Dan pelaku berarti menunjukkan kalau dia adalah kalimat pekerjaan. Kalimat pekerjaan itulah yang dikatakan fi'lun. Mufhum. Kenapa asa dan asa dikatakan fi'il? Karena dia bisa dimasuki dimasuki aliful isnain. Bisa dimasuki wawul jama'ah. Bisa dimasuki dengan domir-domir rafa'. Domir-domir rafa' adalah pelaku. Kalau ada pelakunya, berarti dia fi'il. Alasa kata alik, bukankah demikian? Contohnya, laisu sawa'a, laisu dari kata laisa, dimasuki dengan domir rafa' lil jama' atau lil jama'ah. Dimasuki domir rafa' yaitu wawul jama'ah. Laisu sawa'a, bahwa mereka tidak sama. Demikian pula dalam ayat lain disebutkan dalam Al-Quran, lastu alaikum biwakil, lastu. Tak di sini juga dhamir rafa yang menunjukkan saya, lastu alaikum biwakil, aku tidak menjadi wakil atas kalian. Wa huwa al-fa'il, dan tak di situ sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya. Kalau dia fa'il, berarti laisa adalah fi'il. Baik. Berarti kita mengetahui laisa dan asa sebagai fi'il dengan dua tanda. Tanda pertama, ta'tanis sakinah. Dan tanda kedua, bisa dimasuki dengan domir-domir rafa'. Domir rafa' itu seperti wawul jama'ah, aliful isnain, seperti ta' atulastum, seperti fa'altum, fa'altuma, fa'altu, ila akhirnya. Laisa juga bisa dikasih domir seperti itu. Lasta lastum malastum, lasti lastum malastunna. Demikian pula pada ayat lain contohnya. Fahal asaitum antawallaitum. Fahal asaitum antawallaitum. Perhatikan dua fi'il ini. Asaitum sama dengan tawallaitum. Artinya sama-sama dimasuki domir rafa. Yang bermaksud antum. Asaitum antum asa. Semoga kalian. Tawallaitum kalian berpaling. Wahuma fi'laini atau fi'lani ghairu mutasarrifaini. Keduanya adalah dua fi'il yang tidak mutasarrif. Sama seperti ni'mah dan bi'sa. Sama seperti ni'mah dan bi'sa. Walidha tawakkafat ifadatu ma'nahuma ala khabarihima. Oleh karena itu, tergantung. Walaupun tawakafat, kalau diterjemahkan letter lock, maknanya berhenti. Berhenti, faedah maknanya pada khobarnya. Diterjemahkan secara bebas, bahwa terjemahannya tergantung pada khobarnya. Emang kesana maksudnya. Tawakafat ifadatu ma'nahuma ala khabarihima. Bahwa makna yang terkandung di dalamnya, berhenti pada khabarnya. Apa maksudnya berhenti pada khabarnya? Berhenti pada khabarnya itu tergantung pada khabarnya. Kalau belum ada khabarnya enggak bisa dipahami maknanya. Asad, hindun, titik-titik. Apa maknanya? Belum ada kejelasan makna. Moga-moga saja hindun. Kenapa? Belum selesai. Tergantung khabarnya. Asad hindun an tufleh. Laisat hindun. Mafhum? Terpahami? Laisat hindun. Hindun tidaklah. Ya belum selesai. Maknanya masih belum bisa terpahami. Ya tawakkaf. Tawakkafat. Alamada. Ala khabariha. Ala khabariha. Tergantung pada khabarnya. Kalau sudah ada khabarnya baru terpahami. Asad alaysat hindun muflihatan. Baik. Asad hindun antuflih walaysat muflihatan. Semoga saja hindun mendapatkan falah, tapi dia belum mendapatkan falah. Baik. Kembali kepada kitab. Tawakkafat ifadatu ma'naha ala khabariha. Mengapa kok dia tawakkafat ifadatu ma'nahuma ala khabarihima? Karena dia adalah fi'il yang ghairu mutasarrif. Karena fi'il yang tidak bisa ditasrif. Atau dengan kata lain, apa? Jamid, beku, kaku. Sehingga faedahnya harus bergantung pada khabarnya. Wa i'rabul mithalil awal. Kita lihat i'rabnya pada contoh di atas. Asa, asat hindun antuflih. Bagaimana i'rabnya? I'rabul mithal. I'rabnya pada contoh. Yang pertama, asa fi'lun madin. Jangan lupa, asa fi'lun madin. Jangan ragu-ragu. Karena ini sudah rajih. Alal asah. Menurut pendapat yang lebih sahih. Asa adalah fi'il madhi min af'alil muqarabah, termasuk dari fi'il-fi'il muqarabah. Ma huwa fi'il muqarabah? Fi'il muqarabah adalah fi'il yang menunjukkan perbuatannya atau fi'ilnya hampir terjadi. Asad hindun antufleh, maksudnya semoga sebentar lagi hindun mendapatkan falah. Jadi af'al fi'il-fi'il yang menunjukkan muqarabah. Dikatakan min af'alil muqarabah. Karena memang af'alul muqarabah banyak. Bukan hanya asa. Ada yang lainnya yang menunjukkan muqarabah. Dekatnya perbuatan yang ada dalam khabar. Ta'mal amala kana. Dan asa beramal seperti amalan kana. Apa amalan kana? Naam, tarfa al-isma. Naam, wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Maka demikian pula asa beramal seperti amal kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Watta alamatut ta'nis. Tapi pada contoh, mana isimnya? Asad Hindun. Hindun isimnya. Marfu'. Antufliha. An harfu masdarin. Harfu masdar disebut harfu masdar karena dia membentuk bersama fi'ilnya jadi masdar. Antuflih yu'awwal bi falah. Atau muflih. Maka asad hindun muflihatan. Bisa falah, bisa muflih. Taib. Kembali pada kita. Disebutkan di sini hindun sebagai isimnya. Wa huwa marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Wa an harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin wa nasbin. Tufliha fi'lul mudari'. Fi'lun mudari'un mansubun. Mansub bimada? Bukan karena asa. Mansubnya karena an. Karena an harfu masdar wa nasab. Maka dia mansub karena an. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Tanda-tanda nasabnya dan fathah di akhirnya. Baru kemudian masdarnya kita bahas. Al-masdarul munsabak. Masdar yang terbentuk. Min an wa ma ba'daha. Masdar yang terbentuk dari an dan apa yang setelahnya. Mansubun. Limada mansubun? Ala annahu khabar asa. Baru kita katakan itu karena khabar asa. Sayyid. Wa ibaratul khabisi fi syarhil kafiyah fil kalami ala asa. Asa Zaidun an yaquma. Berkata Zaidun huna ismuha. Wa an ma'al mudari' fi mahallin nasbi bi khabariyatiha. Wa hiya hahuna bi ma'na qaraba. Ay qaraba Zaidun al-qiyam. Intaha. Apa perbedaannya dengan i'rabnya kita? Hampir tidak ada perbedaan kecuali bahasa. Kalau bahasa beliau tadi, al-masdarul munsabak min an wa ma ba'daha mansubun. Perhatikan teman-teman. Unduru ila sabura. Hindun ism asa. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Antufliha. Diirabkan dulu. Rinciannya. An harfu masdarin wa nasab. Tuflih fi'lun mudari' mansubun bi'an. Baru kemudian al-masdarul munsabak. Masdar yang terbentuk dari an dan yang setelahnya. Mansubun sebagai khabar asa. Tetapi ibarah al-khabisi bukan begitu bahasanya. Bahasa beliau bahwa antuflih fi mahalli. Fi mahalli nasbin khabar asa. Apa perbedaannya? Perbedaannya al-khabisi tidak mau menyatakan bahwasanya yang mansub itu adalah al-masdarul munsabak. Dia hanya menyatakan bahwasanya ini fi'il tidak bisa, atau harf dan fi'il enggak bisa dikatakan mansub. Karena enggak bisa dikatakan mansub, maka fi mahalli nasab. Di tempat nasab. Tempatnya saja yang diharapkan. Hadis ibarah ungkapan beliau ternyata maksudnya juga sama di akhir dengan kalimat bahwa dia takdiruhu al-qiyam. Sama saja. Al-qiyam itu masdar al-munsabak. Baik, intaha. Wa ala hadha faqalu ba'dihim yalzam min dukhuli an ala nahwi asa. Waharra kaunul hadas khabaran anidzat. Maka dengan ini ucapan sebagian para ahli nahu berkata, yalzam min dukhuli an ala nahwi asa. Harus ada huruf an pada fi'il yang seperti asa. Coba kalian contohkan asa min indikum, dari sisi kalian sendiri, yang tanpa pakai an. Bisa? Asa hindun apa? Kata mereka, sebagian, bukan seluruhnya, mengatakan fi'il yang seperti asa harus diiringi an. Harus diiringi an. Kadang-kadang fi'il itu muta'addi binafsihi, kadang-kadang muta'addi bimusa'adati harfin. Kadang-kadang dia bisa beramal sendiri, kadang-kadang dia beramal dengan bantuan harf. Contohnya adhabu. Mesti ada apa? Ila. Iya kan? Apa lagi? Bahastu. Aku mencari an. Mesti ada an. Bahkan saya dulu pernah disuruh oleh guru saya untuk mengumpulkan semua fi'il-fi'il dan huruf yang selalu bergandengan dengannya. Yang kalau huruf itu enggak ada, salah. Sehingga bahastu an. Bahastu ila. Ila akhirnya. Nah, mereka katakan asa an. Harus ada an. Asa zaidun an tuflih. Asa zaidun an taqum. Asa hindun an tuflih. Ila akhirnya. Yalzam min dukhuli an ala nahwi asa. Waharra kaunal hadas khabaran anidzat. Untuk apa an itu? Agar menghindar daripada terjadinya hadas sebagai khobar dari zat. Tidak mungkin dan tidak bisa hadas menjadi khobar terhadap zat. Tahu hadas? Kejadian. Yang biasanya fi'il. Hadas. Menjadi khobar untuk zat. Zat itu seperti hindun dan benda-benda yang lainnya. Isim. Itu zat. Coba kalian bikin jumlah mufidah. Mubtada dan khobar. Mubtadanya zat. Khobarnya hadas. Seperti apa jadinya? Muhammadun fi'lun. Atau Muhammadun dahaba. Ah, bukan dahaba. Muhammadun apa kita katakan? Khamilina azakumullah pada khususnya asa. Asa hindun muflehatan atau tufleh. Asa hindun tufleh. Ini hadas menjadi khabar terhadap zat. Mereka hindari. Karena orang-orang Arab geli telinganya. Telinganya geli kalau mendengar kalimat asahin duntu enggak pakai an. Asahin duntu fleh. Ada yang janggal di telinga mereka. Kenapa? Karena di situ tuflehnya hadas. Bila dikhabar terhadap zat. Kalau khindun muflihatan itu sudah mafhum ya. Karena itu dalam keadaan predikat apa namanya? Pelaku hindun muflihah itu masih mafhum. Tapi kalau asa hindun tadhab itu orang-orang Arab tidak suka dan tidak enak didengar oleh mereka. Harus dibantu dengan an. Untuk menghindari kaunal hadas khabaran aniddad. Lianna an ma'al fi'il fi ta'wili masdar fayasiru taqdir asa zaidun al-qiyam. Wal hadas la yakunu khabaran aniddad. Sebab, kata beliau, an itu bersama fi'il dengan ta'wil masdar maka jadinya asa Zaidun al-qiyam. Perhatikan contoh saya tadi. Di mana? Di sini. Hah. Kenapa saya katakan falah kemudian ganti muflihah? Masdar al-musabak min an wa ma ba'daha an yufl an tuflih. Apa masdarnya? Hah? Falah atau muflihah? Hah? Falah. Tapi ternyata ketika saya sebut asa hindun falah enggak cocok. Masa saya ganti dengan muflihah. Asa hindun muflihatan. Dan ini sudah berubah. Sudah bukan masdar tapi pelaku. Mengapa? Karena ini adalah hadas. Hadas itu tidak mungkin jadi khabar. Sehingga ibarahnya khabisi tadi berbeda dengan ibarahnya sahibul kitab. Sahibul kitab menyatakan dengan kalimat al-masdarul munsabak, masdar yang terbentuk dari an wa ma ba'daha mansubun sebagai khabar asa. Kata dia tidak. Coba bentuk jadi khabar. Apa jadi masdar? Kalau jadi masdar, ternyata hadas terjadi. Dia dari bentuk hadas. Ternyata janggal. Asa hindun falah. Janggal. Sehingga ibarahnya ulama yang lain bukan begitu. Pokoknya dia di tempat nasab. Selesai. Selesai. Tidak dibahas rinciannya. Tapi dikatakan fi mahalli nasbin khabar asa. Naam. Idza yuqal Zaidun al-qiyam, karena tidak mungkin disebutkan dalam jumlah mufidah Zaidun al-qiyam. Bisa? Kalau Zaidun qaim bisa. Hindun al-falah bisa? Hindun adalah kebahagiaan. Bukan oh, dia benda kok dikatakan kebahagiaan. Apa lagi? Hindun al-qiyam. Bukan, artinya bukan hindun berdiri. Kalau hindun berdiri, hindun qa'imatun. Kan begitu. Tapi hindun al-qiyam, ini hadas. Kok jadi khabar buat zat? Nggak bisa. Baik, bagaimana jawabnya? Al-jawabu. Wa yuqalu fil jawab anhu anna asa hina idin bima'na qaraba. Iya, kalau kamu katakan Zaidun al-qiyam memang aneh. Ya. Kita sepakat tidak mungkin hadas menjadi khabar pada zat. Tetapi sekarang kita sedang bahas apa? Asa. Apa artinya asa? Tadi qaraba muqaraba min af'al al-muqarabah, dari fi'il-fi'il yang menunjukkan dekat. Coba sekarang sambung asa Zaidun al-qiyam. Bisa Zaid mendekati keberdirian. Ah, begitu. Maka kata beliau, kalau pada asa cocok. Qaraba Zaidun al-qiyam. Maka maknanya hina idzin qaraba Zaidun al-qiyam. Wa hadzal jawab ahsan. Jawaban ini sangat bagus. Ahsan al-jawab. Lebih bagus daripada ucapan man qala anna huna zaidah. Daripada orang yang berkata bahwa an di sini sebagai zaidah, hanya tambahan saja. La masdariyah, bukan masdariyah. Pernah saya terangkan kan, apa makna zaidah? Tidak berfungsi, tidak berpengaruh. Kalau annya zaidah, berarti tidak membentuk masdar. La masdariyah. Lianahu fasid min haitsu innaha nusibatil fi'il. Ini jawaban lain ya. Yang kita katakan jawaban ini lebih bagus jawaban tadi daripada jawaban ini. Haitsu annaha nusibatil fi'il. Lianahu fasid. Karena jawaban seperti ini kita katakan rusak juga. Kenapa? Kalau annya zaidah tidak berpengaruh, enggak mungkin menasabkan fi'il jadi tufliha. Antufliha. Kalau tufliha dia terpengaruh menjadi mansub karena an, berarti annya bukan zaidah. Annya jelas berpengaruh. Ya'mal. Haitsu innaha nasabat al-fi'l, karena dia menasabkan fi'l. Asa hindun an tufliha. Baik, berarti kalah. Jawaban tadi salah. Yang menjawab mungkin annya zaidah, tidak berpengaruh. Salah. Karena jelas-jelas annya berpengaruh menasabkan tufliha. Baik, sekarang yang jawaban lain. Lebih bagus juga dari jawaban Ibnu Hisham dalam Al-Mughni. Farraqa bainal masdar wa ma yu'awwal bihi. Beliau membedakan antara masdar dengan takwilnya. Aifal masdar la yukhbar bihi anidzat. Iya, memang kalau masdar tidak bisa menjadi khobar dzat. Tetapi kalau mu'awwal bisa. Zaidun al-qiyam. Bisa? Tidak bisa. Muttafaq. Sepakat. Karena ini hadas, ini zat. Enggak mungkin bisa jadi jumlah mufidah. Zaidun al-qiyam. Sekarang kalau masdar Zaidun an taqum. Kata Ibn Hisham, boleh. Kalau ini enggak boleh, kalau ini boleh. Berarti dia membedakan antara masdar dengan mu'awwal bil masdar. Padahal hampir semua nuhat menganggap antakum itu sama dengan al-qiyam. Al-masdar al-munsabak min antakum adalah al-qiyam. Tapi beliau bedakan antara keduanya. Kata beliau, ay al-fal masdar la yukhbar bihi an-dzat. Masdar tidak bisa mengkhabarkan dzat. Berarti tidak bisa Zaidun al-qiyam. Tetapi ammal mu'awwal bil masdar, adapun yang mu'awwal bil masdar seperti khabar asa, maka dia bisa. Asa Zaidun an taqum, itu bisa. Fa innahu yukhbar bihi, maka dia bisa dikhabari dengannya. Anidz dzat. Li'anna fi dzalika bu'dan min haitsu annahum lam yufarriqu bainahuma. Kenapa dia kalah juga atau dikatakan lebih bagus yang tadi yang awal dari jawaban ini? Li'anna fi dzalika bu'dan, karena dalam pendapat beliau ini bu'dan, terjadi sesuatu yang jauh. Oh, kenyataannya dia sama dibilang berbeda. Min haitsu annahum lam yufarriqu bainahuma, dari sisi bahwa mereka para nuhat tidak membedakan antara masdar dengan mu'awwal bil masdar, bahkan mereka selalu menyatakan al masdar munsabaq, al masdar munsabaq, artinya antaqum sama dengan qiyam, bahkan annya disebut an masdariyah karena membentuk masdar. Kok tiba-tiba dikatakan berbeda? Ini bu'dan, ada kejauhan. Tidak, jawabannya jauh. Min haitsu annahum lam yufarriqu, karena kebanyakan orang Arab tidak membedakan keduanya. Fi mawatina, di sekian banyak tempat. Wa in kana qadir tada ma qalahu Ibnu Hisham, walaupun ada yang ridha dengan jawaban Ibnu Hisham, yaitu Syarif Al-Jurjani dan juga Al-Munla Isamuddin ila akhirih. Wa min qawli Ibn Hisham aidan, dan juga lebih bagus dari jawaban Ibn Hisham juga yang lain dalam syarah Al-Lumhah atau Al-Lamhah. Wa altaf ma yuqal fil jawab, dia mengatakan dalam Lumhah atau dalam Lamhah yang lebih lembut untuk menjadi jawaban. Ma ra'aituhu bi khatti ba'd talabati Ibn Malik, adalah apa yang pernah aku lihat dari tulisan tangan beberapa murid-muridnya Ibnu Malik. Naqalahu anhu wa huwa, dia nukil daripadanya dari Ibnu Malik, yaitu an yuqaddar al ikhbar bil fi'il mujarradan an an, yaitu dengan ditakdirkan khabarnya dengan fi'il mujarrad, fi'il yang tidak ada annya, fi'il mujarradan an an, an an mujarrad artinya tidak ada annya. Tsumma lamma sahhal ikhbar bihi, kemudian ketika sahih dikhabar dengan, diberi khabar dengannya, ji'a bi an, kemudian diberi an, litufidat taraji, untuk menunjukkan harapan. La litufidis sabak, bukan untuk menunjukkan as-sabak. As-sabak bentukan. Jadi tadinya takdirnya fi'ilnya saja tanpa an. Zaidun taqumu, cocok enggak? Cocok. Taqumu Zaidun, Zaidun taqumu, jumlah mufidah. Tadinya begitu, tetapi ditambah dengan an, itu untuk menunjukkan harapan. Asa Zaid an taqum, maka an ini litufid, litufid mana? At-taraji. Kata penulis, lebih bagus yang tadi dari ini. Kita dapat berapa jawaban? Berapa? 3-4. Perhatikan dari awal kalimat beliau, ahsan. Perhatikan dari kalimat beliau, hadal jawab, ahsan. Jawaban ini lebih bagus dari orang yang berkata, man qala annahuna za'idah, yang mengatakan bahwa an za'idah. Lebih bagus pula dari ucapan Ibnu Hisham yang membedakan antara masdar dengan al-muawwal. Lebih bagus pula dari jawaban Ibnu Hisham dalam buku lainnya yang mengatakan bahwasanya asal muasalnya tanpa an, an ini hanya sekedar untuk menunjukkan taraji, harapan. Berarti ada 4 jawaban, tapi yang bagus yang paling pertama. Maka jangan lupa yang pertamanya yang kamu ingat-ingat. Mana yang pertama jawabannya? Yang dikatakan ahsan al-jawab. Wa asa hina idzin bi makna qaraba. Wa taqdir qaraba Zaidun al-qiyam. Memang kalau dikatakan Zaidun al-qiyam janggal. Zaidun al-qiyam janggal. Tetapi karena asa maknanya qaraba, maka kalau kita katakan qaraba Zaidun al-qiyam, wajar, sempurna. Kalau dikatakan Zaidun al-qiyam janggal. Tapi kalau asa bermakna qaraba, qaraba Zaidun al-qiyam, Zaid mendekati keberdiriannya. Coba kalau tanpa ada kata asa, Zaidun keberdirian, itu enggak nyambung. Apa Zaidun keberdirian? Bukanlah. Zaidun manusia. Iya kan? Tapi kalau asa Zaidun, maknanya qaraba Zaidun al-qiyam. Qaraba Zaidun al-qiyam. Zaid sudah mendekati keberdiriannya. Ya sudah, mafhum. Maka ini jawaban yang paling bagus. Lebih bagus dari jawaban yang tadi, jawaban yang lain, jawaban Ibnu Hisham dan lainnya. Intaha. Selesai. Lianna hadha khilaf ma'urifa min haliha, karena itu menyelisih apa yang sudah dikenal dari keadaannya. Menyelisihi apa yang ma'ruf dari keadaannya. Keadaan apa? Keadaan antakum, an untuk taraji ini tidak umum, tidak ma'ruf di kalangan orang Arab. Namanya an ya, an masdariyah, apalagi kelihatan menasabkan antufliha. Asad Zaid asad Hindun antufliha. Wa min qawli ba'dihim ba'dil muhaqqiqin, dan lebih bagus pula dari ucapan sebagian para pentahqiq dalam masalah ini, para peneliti, anna taqdiral masdar ala taqdir mudhaf, bahwa takdir masdarnya ala takdir mudhaf. Ay qabla isim, maksudnya yang sebelum isim. Ay asa amru zaidin al-qiyam, katanya begitu. Zaidun al-qiyam enggak mungkin, kaku. Karena ini hadas, ini zat. Hadas enggak mungkin jadi khabar zat. Kata mereka, ditakdirkan di sini ada amr, katanya. Amru zaid al-qiyam, urusannya zaid adalah keberdirian. Ya, makhul juga. Tetapi mana yang lebih bagus dengan jawaban yang pertama tadi? Iya, kalau begini saja memang kaku. Memang tidak cocok di lisan Arab. Tetapi kan ini ada asa. Sedangkan asa bermakna qaraba. Maka cocok qaraba zaidun al-qiyam. Zaid mendekati keberdirian. Baik. Maka dikatakan di sini wa min qawli, dan masih berkaitan dengan tadi, wa ahsan min qawli ba'dil muhaqqiqin. Lebih bagus pula dari jawaban para muhaqqiqin. Ada takdir al-masdar ala takdir mudhaf, katanya masdar itu takdirnya seperti mudhaf, ditakdirkan di sana asa amru zaidin al-qiyam. Mudah-mudahan urusan zaid adalah keberdirian. Aw qabla al-khabar, atau sebelum khabar. Ai asa zaidun sahib al-qiyam, semoga zaid adalah pemilik keberdirian, sahib al-qiyam, pemilik ditakdirkan amru zaid atau ditakdirkan sahibul qiyam. Ngapain kita nukadir kalau ternyata ada jawaban yang lebih mudah? Kalau bisa dipahami, maka gak perlu ada takdir. Gak perlu ada takdir. Zaidun al-qiyam. Ini sudah mutafak. Kalau ini jelas, sepakat semua pada hanahu bahwa ini kalimat salah. Kenapa? Ini al-hadas. Ini zat. Gak mungkin hadas jadi khabar buat zat. Zaidun al-qiyam. Gak bisa. Karena kita artikan keberdirian. Zaid keberdirian bukan. Zaid manusia bukan keberdirian. Sekarang pembahasannya tentang asa. Asa zaidun al-qiyam. Benarkah? Sebagian mereka mengatakan tidak benar. Karena tetap saja qiyamnya menjadi khabar dari zaid, berarti hadas menjadi khabar zat. Dijawab dengan jawaban yang pertama yang paling bagus. Wajar saja, karena asa bermakna qaraba. Qaraba zaidun al-qiyam, zaid mendekati keberdirian. Terpaham? Itu lebih bagus, jawaban yang paling bagus daripada jawaban-jawaban lain. Yang terakhir yang mau akan kita bahas, lebih bagus pula dari jawaban terakhir. Apa jawaban terakhir? Katanya kita takdirkan ada amr di sini. Asa amru zaidin al-qiyam. Semoga urusan zaid adalah keberdirian. Atau kita takdirkan di al-qiyam sahib. Asa zaidun sahib al-qiyam. Semoga zaid itu pemilik keberdirian. Kenapa susah-susah dengan takdir-takdir ini? Kalau asa bermakna qaraba, bisa terpahami. Qaraba zaidun al-qiyam. Maka jawaban ini ahsan al-jawab. Sebaik-baik jawaban. Katanya, kata jawaban ke-5 ini. Kaqaulihi ta'ala, walakinnal birra man amana. Ay, walakin sahib al-birr. Tetapi sahib al-bir adalah man amana. Awalakin al-bir man amana. Maksudnya bisa ditakdirkan seperti itu. Sebagaimana ayat ini bisa ditakdirkan juga. Ayat ini lakin al-bir man aman. Sesungguhnya kebaikan itu adalah orang yang beriman. Kebaikan itu kan bukan zat. Kok dikatakan yaitu orang yang beriman? kebaikan adalah orang yang beriman. Bukan. Sahibu albir man amana. Pemilik kebaikan adalah orang yang beriman. Dan itu jelas. Memang tafsirnya seperti itu. Tafsirnya, lakin sahib albir adalah man amana. Tetapi jawaban ini dikritik. Li'anna ad-damamini i'taradahu. Jawaban yang kata ditakdirkan Amru Zaidin, ditakdirkan sahibul qiyam, i'taradahu. Ad-damini atau ad-damamini i'taradahu. Mengkritiknya. Bi'anna fihi takallufan. Itu memberat-beratkan atau mengada-ngada. Fahuwa ba'id. Kita katakan tadi, kalau sudah bisa terpahami, kenapa harus ada takdir-takdir tadi? Itu takalluf. Itu adalah takallufan. Fahuwa ba'id. Masya Allah. Masih ada lagi, satu lagi. Wa min qawlil munla isamuddin. Dan juga lebih bagus dari jawaban munla isamuddin. Al-masdarul hasil fi ta'wilil wasf. فإذا أولنا عسى زيد أن يقوم بقولنا عسى زيد القيام فهو في معنى عسى زيد قائما. Katanya jawaban munla isamuddin, bahwa masdar yang terbentuk kalau kita takwilkan عسى زيد أن يقوم dengan kalimat عسى زيد القيام فهو في معنى, maka dia sesungguhnya maknanya asa zaidun qaiman. Asa zaidun al-qiyam itu maknanya asa zaidun qaiman. Asad hindun al-falah tadi saya katakan asad hindun muflihah. Tapi itu mengganti namanya. Ya, bukan makna. Itu mengganti kalimat dengan kalimat lain. Karena namanya al-qiyam dengan qaim beda jauh. Maka jawaban yang pertama tadi lebih bagus dari jawaban ini, dari jawaban munla al-sabuddin. Wa qala yurajjihuhu ma jaa min qawlihim asaitu sa'iman wa yakunu min babi zaidun adlun. Katanya, kata munla al-sabuddin, pendapat ini, pendapat yang menyatakan al-qiyam bermakna al-qa'im, dikuatkan dengan kalimat asaitu sa'iman. Semoga aku puasa. Wa yakunu min babi zaidun adl. Maka babnya bab zaidun adlun. Subhanallah. Para ulama ini pintar-pintar, Masya Allah. Cerdas-cerdas. Zaidun adlun. Pernah dengar? Kalimat Zaidun Adlun sahih atau tidak sahih? Kalau pernah dengar dalam kitab, dalam tulisan ulama atau dalam, berarti benar. Ada. Kalimat Zaidun Adlun ada. Maknanya Zaidun Adilun. Zaidun Adlun. Kitabun Adlun. Hada syari'atun adlun. Adlun ini sama dengan al-qiyam hadat. Sedangkan adil sama dengan qa'im. Berarti qiyam itu maknanya qa'im sebagaimana adlun maknanya adil. Adlun dipakai. Kenapa qiyam tidak boleh? Itu pertanyaan mereka. Tayyib. Adlun juga sungguhnya hadat. Tetapi subhanallah, memang adlun sering bermakna adil. Tetapi qiyam tidak. Tidak sama dengan itu. Wa misluhu qawlihi ta'ala. Masih kata beliau, masih kata munla isamuddin. Dan yang semirip dengan itu adalah dalam ayat. Wa ma kana hadal Qur'an an yuftara. Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara. Tidaklah Qur'an ini an yuftara. An yuftara an dengan fi'il. Apa masdarnya? Al-masdar al-munsabak. Iftira'un. Wa ma kana hadzal Qur'an iftira'un, kan begitu. Karena al-ikhbar bil masdar alladhi huwa fi ta'wil al-wasf al-asah annahu sima'i. Baik, ini terakhir jawaban kita, jawaban penulis. Beliau Isamuddin sampai situ. Sampai kalimat wa mithluhu qauluhu ta'ala. Naam. Qulu ta'ala. Wama kana hadal Qur'an an yuftara. Tidaklah Al-Qur'an ini an yuftara. Apa takwilnya? Takwil masdarnya an yuftara. Iftira. Iftira itu hadatsun atau bukan hadats? Hadats zat. Ini hadats. Tidaklah Al-Quran itu adalah suatu kedustaan. Tidaklah zat itu suatu keberdirian. Di sini cocok, di sini enggak cocok. Padahal sama-sama hadas. Ini hadas, ini hadas. Al-Qiyam keberdirian, iftira kedustaan. Tapi di sini cocok. Al-Quran iftiraun. Ini keadilan. Zaidun keadilan. Zaid keadilan. Ma'ruf. Maknanya Zaid adil. Tapi di sini Zaid keberdirian, enggak nyambung. Kenapa? Karena masalah pemakaian hadas pada beberapa lafaz itu sima'i. Apa maknanya sima'i? Apa yang didengar dari orang Arab terpakai, apa yang tidak jangan. Zaidun adlun masmu' 'inda al-Arab. Apalagi masalah iftira. Laisa al-Qur'an iftira'un. Qur'an bukan iftira, bukan kedustaan. Itu jelas. Secara sima' mafhum. Tapi ketika Zaidun al-Qiyam, hal yusma' عند العرب لا يسمع زيد القيام. Zaid adalah keberdirian. Menyambung. Moga-moga, semoga Zaid keberdirian. Nah, nyambung juga. Lam yusma عند العرب. Tetapi kata mereka, jawaban yang paling bagus adalah asanya bermakna qaraba. Jadi qaraba Zaidun al-qiyam. Zaid mendekati keberdirian. Mafhum? Terpahami. Perhatikan ucapan beliau di akhirnya. Lebih bagus dari ucapan yang terakhir ini. Limadha? Li'anna ikhbar bil masdar alladhi huwa fi ta'wil al wasf al-asah annahu sima'i. Bahwa khabar-khabar dengan masdar tadi yang munsabak, yang bermakna wasf, gambaran sifat, yang paling sahih bahwa itu sima'i. Sima'i itu artinya tidak bisa dikiaskan. Kalau dipakai oleh orang Arab pada lafaz itu, jangan dianggap lafaz lain bisa. Pada adil bisa dipakai. Zaidun adlun. Hada hukmun adlun. Maksudnya hukum adil. Demikian pula iftira. Laisa hadzal Qur'an iftira'un. Al-Quran ini bukan kedustaan. Bisa. Tetapi Zaidun al-Qiyam tidak dipaham. Zaidun al-Qiyam. Kecuali kalau dikasih qaraba Zaidun al-Qiyam. Zaid mendekati keberdirian. Berarti khabar dengan masdar al-munsabak atau dengan kata lain hadas, khabar anidzat, itu tidak bisa kecuali kalau bentuknya wasf. Sifat seperti wasf keadilan, wasf kedustaan yang ditiadakan dari Quran. Maka itu boleh. Sima'iyun. Ila huna. Ada pertanyaan? Aina sa'ah? Kok hilang? Ada kecurangan ini berarti. Sengaja biar sampai kelewat pelajaran adabnya. Bimada akhfaitumus sa'ah? Saya akan melan. Assalamualaikum.